Okay, spesial buat mas-mas saya dari Extra Nago Japan yang sudah bekerja demi keluarga sampai rela pergi pagi, pulang pagi. Ayolah. Selamat. Sebelah kiri.